ma kana hadisan yuftara. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bukan hanya cerita yang diada-adakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang umat-umat terdahulu, itu bukan hanya kisah semata, akan tetapi menjelaskan tentang perjalanan yang akan dialami oleh kaum muslimin. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tertindas di awalnya, kemudian beliau terusir dari Mekah ke Madinah, dan pada akhirnya orang-orang yang mengusir beliau dan mengusir kaum muslimin berada dalam kekuasaan beliau. Semuanya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi juga pada umat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita tentang akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah di atas minhaj kenabian. Berarti proses apa yang dialami itu akan sama dengan apa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Dan kita bisa melihat fakta yang ada tentang lahirnya khilafah ala minhaj nubuwah ini. Di mana semua yang terjadi atau proses-proses yang terjadi pada zaman dahulu persis sama seperti apa yang terjadi pada zaman sekarang. Bila sekarang orang-orang kafir dengan berbagai macam barisannya, kelompoknya, alirannya, mereka bertahazzub, mereka berkoalisi, bertahalub untuk menghancurkan daulatul Islam, maka begitu juga dahulu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka bertahalub untuk menghancurkan daulah Rasulullah SAW. Dan ketika terjadi tahalub tersebut, terjadi tahazzub tersebut untuk menghancurkan daulah kaum muslimin, maka kaum muslimin, orang-orang yang mereka memahami sunnatullah di alam ini tentang sunnatun nasri, sunnah kemenangan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum mastathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sunnah an-nasr adalah ketika kaum muslimin berada dalam puncak kegentingannya. Sampai-sampai Rasul dan orang yang bersamanya mengatakan mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Maka Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kenapa? Karena ketika orang atau ketika kaum muslimin di atas puncak ketertindasannya, di atas puncak kesusahannya, maka itu merupakan awal daripada adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya ketika mengatakan mata nasrullah, Allah langsung mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Jadi kaum muslimin memahami hal ini. Makanya ketika mereka melihat ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat ahzab, pasukan-pasukan yang bersekongkol untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka justru mengatakan apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya. Dan Allah dan rasulnya tepat janjinya. Dalam arti apa? Ketika kondisi sangat genting, maka di situ diyakini oleh kaum muslimin adanya pertolongan Allah. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ketika mereka dalam puncak kegentingannya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang apa? Tentang kondisi kaum muslim, kaum mukminin ketika perang Ahzab Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa? Mengingatkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kaum muslimin dahulu ketika mereka apa? Mereka dikepung oleh Ahzab. Allah mengirimkan kepada mereka junud, bala tentara yang tidak dilihat. Di mana musuh-musuh Allah kabarkan tentang mereka, idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil qulubu wa balaghatil qulubul hanajira. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa. Di musuh datang dari atas, dari bawah. Dari atas orang-orang Yahudi, dari dalam orang-orang munafik, dari bawah orang kafir Quraisy, Gotofan dan yang lainnya. Sampai apa? Mata terbelalak, hati jantung sampai ke tenggorokan dan kalian watazunnuna billahi dzununa. Kalian menduga-duga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kaum muslimin mendapatkan goncangan, wazuzilu, mereka mendapatkan goncangan, dan orang-orang munafik mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kecuali kebohongan saja. Apa yang dijanjikan oleh Rasul itu bohong tentang kemenangan. Bagaimana mungkin mendapatkan kemenangan sedangkan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa menunaikan hajat kita? Kita sangat penuh ketakutan. Tapi orang-orang mukmin, karena mereka melihat dengan basirah, melihat dengan keimanan, ketika kondisi seperti itu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan maha benar. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan hal itu, apa yang menimpa mereka itu, tidak menambah mereka kecuali imanan wa taslima. Iman dan keberserahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwa setelah adanya kesulitan, kegentingan yang dahsyat itu ada nasrullah. Dan ketika orang-orang kafir di atas puncak kezalimannya, kedurjanaannya, maka itu adalah awal kehancurannya. Ketika kaum Ad mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih super power dari kami? Apa kata Allah? Ayat sesudahnya Allah mengatakan, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. Allah mengirimkan apa? Angin topan kepada mereka. Itu ketika mereka di atas puncak keangkuhannya. Fir'aun ketika mengatakan, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Apa ayat sesudahnya? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى. Jadi ketika orang kafir di atas puncak kedurjanaannya, di atas puncak keangkuhannya, maka itu adalah awal daripada kehancuran mereka. Tadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti tentang Firaun ketika mengatakan puncak kezalimannya, mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah mengatakan ayat sesudahnya, fa akhadzahullahu nakalal akhirati wal ula. Kaum Ad mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Allah mengatakan, fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Jadi di atas puncak kezaliman orang-orang kafir, maka itu adalah awal kehancuran mereka. Begitu juga pada zaman sekarang, ketika orang-orang kafir, salibis, Yahudi, murtaddin, munafiqin, dan seterusnya, mereka berkoalisi untuk menghancurkan daulatul Islam, maka apa? Para qadah daulatul Islam, mereka semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memahami sunnah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam ini tentang kemenangan. Apadapun orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan, mana mungkin kita bisa mengalahkan sekutu yang begitu dahsyat kekuatannya, persenjataannya, perlengkapannya? Mana mungkin? Apa yang bahkan sebagian mereka tidak mempercayai bahwa para mujahidin memiliki kemampuan untuk menyerang Eropa umpamanya, untuk menjatuhkan pesawat Rusia. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengimani. Mereka apa? Hanya apa? Mengetahui zahir kehidupan dunia ini. Makanya banyak orang-orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, akan tetapi mereka jauh daripada hakikat ini. Sehingga mereka apa? Selalu berbicara dengan teori konspirasi. Tidak percaya kaum muslimin bisa mampu mengalahkan kekuatan superpower pada zaman ini. Bahkan mengalahkan sekutu yang begitu dahsyat kekuatan dan banyak personilnya. Itu karena apa? Mereka tidak percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengambil asbab. Asbabun nasri, sebab-sebab kemenangan. I'dad imani, i'dad madi. Ketika kaum muslimin sudah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan batas maksimal kemampuan mereka, maka disitulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya madad as-samawi itu adalah ketika ada madah, ketika ada madah di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala tentara dari langit kecuali di bumi ini ada bala tentaranya dari kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan orang kafir tanpa butuh dari kaum muslimin untuk apa? Untuk berjuang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji di mana di antara kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kemenangan bagi orang yang mengikuti arahan Allah dalam apa? Asbab, mengambil asbab an-nasr ini, sebab-sebab kemenangan ini. Dan Daulatul Islam sudah mengambil sebab-sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang di dalam hati mereka ada kemunafikan, ada penyakit. Karena mereka tidak apa? Tidak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an tentang sunnah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggengkan kedurjanaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggengkan kedurjanaan. Kedurjanaan itu ada batasnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Istidraj. Mengulur waktu bagi orang-orang zalim. Allah memberikan kepada mereka di atas kemaksiatan mereka apa yang mereka inginkan. Itu bukan sebagai bentuk ridho Allah, cinta Allah kepada mereka. Bukan. Tapi sebagai bentuk istidraj, penguluran dari Allah. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا رُعَيْتَ اللَّهَ يُعْتِ الْعَبْدَ عَلَى مَعَاسِهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada si hamba di atas maksiat-maksiat yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, maka itulah istidraj. Istidraj, penguluran dari Allah. Terus Rasulullah membacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, segala kemudahan. Allah bukakan pintu-pintu dunia, kejayaan, jabatan, kemudahan dunia. Hatta ketika mereka apa? Farihu bima utu, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bangga dia dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka kami langsung mengazab mereka secara tiba-tiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistidraj, mengulur orang-orang zalim di atas kezalimannya supaya ketika mengazab itu di atas puncak kezaliman mereka. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah in akhdahu alimun syadid. Wakadzalika akhdhu rabbika, begitulah pengazaban Rabbmu bila mengazab suatu negeri saat ia zalim, maka azabnya apa? Alimun syadid, sangat menyakitkan dan sangat dahsyat. Itu di atas apa? Di atas ghaflah, di atas kelalaian mereka. Mereka di atas puncak kejayaannya, di atas puncak maksiatnya, mereka sedang hura-hura diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu." Maksudnya Allah mengulur bagi orang zalim sehingga bila Allah mengazabnya maka orang itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat orang-orang zalim, para tagut di atas puncak kedurjanaan mereka, kita harus yakin bahwa itu adalah ambang kehancuran bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang tertindas, kepada kaum yang tertindas. Wa awrasnal qauma alladziina kaanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna. Kami mewariskan bumi ini kepada kaum-kaum yang tertindas. Inna fir'auna 'ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yadhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin. Di sini Allah mengatakan tentang dahulu Bani Israel, mereka tertindas, laki-laki dibunuhin, perempuan dijadikan tawanan. Fir'aun melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Allah mengatakan, wa nuridu annamunna ala alladzina stud'ifu fil ardi. Kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini dan menjadikan mereka sebagai para imam, para pemimpin, dan kami menjadikan mereka sebagai para pewaris bumi ini. Allah banyak mengisahkan tentang kisah Fir'aun dan Bani Israel kepada kita, kepada kaum muslimin. Dalam arti itu sebagai peringatan, pengingatan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada Fir'aun ini akan terjadi pada umat ini. Dimana ketika orang-orang Bani Israel tertindas, terus mereka kembali kepada jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada mereka dan Allah akan menghancurkan Fir'aun dan singgasananya. Begitu juga Fir'aun zaman ini, yaitu Amerika dan bala tentaranya, Hamannya, akan Allah Subhanahu wa taala binasakan di atas puncak kezaliman. Dan Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa? Kepada kaum mukminin yang mana mereka sedang apa? Mustad'afun, tertindas di muka bumi ini. Semua negeri di mana di situ ada kaum muslimin, semuanya tertindas. Dan di atas puncak ketertindasannya di mana tidak ada satu pihak pun yang membela, menangisi kaum muslimin ketika mereka dibantai, dibunuhin, diusir, dibakar. Ketika orang kafir meninggal satu saja dibunuh, banyak pihak yang membela-bela. Bahkan orang-orang yang mengaku muslim, mengaku sebagai ulama kaum muslimin, mereka apa? Ikut menangisi orang-orang kafir, harbi yang terbunuh oleh kaum muslimin, seperti pada kejadian kemarin di Paris, ketika orang-orang kafir harbi diperangi, dibunuh oleh para mujahidin, yang mengingkari itu justru banyaknya dari kalangan-kalangan yang mengaku muslim, bahkan yang diklaim sebagai ulama kaum muslimin. Mereka mengingkari, mereka mengecam, mereka mengatakan ini bukan ajaran Islam. Tapi ketika kaum muslimin dibombardir di mana-mana, disembelihin di mana-mana, mereka diam. Mereka diam. Itu apa? Jangankan orang kafir, yang orang yang tidak mengaku muslim, orang yang mengaku muslim pun tidak apa? Tidak membela kaum muslimin yang tertindas. Itu sebagai bentuk apa? Khuzlan dari mereka, sebagai bentuk penelantaran dari mereka, karena apa? Kondisi kaum muslimin yang tertindas. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat ini untuk menyelamatkan mereka daripada ketertindasan ini dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya dengan lahirnya Daulatul Islam, Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang akan mengembalikan kejayaan umat ini. Oleh sebab itu wajib atas diri kita sebagai orang yang mengaku muslim. Setiap orang yang mengaku muslim, maka wajib kita untuk mendukung, membela Daulatul Islam ini. Orang yang tidak membela daulatul Islam ini bukan orang Muslim. Walaupun dia mengklaim Islam. Karena orang yang memiliki keislaman, pasti dia menginginkan kejayaan bagi umat Islam ini. Di antara bentuk nifaq i'tiqad adalah senang dengan kehancuran kaum muslimin dan apa tidak suka dengan kehancuran orang kafir. Jadi orang-orang yang kemarin menangisi tentang korban-korban di Paris, terus mengecam para pelakunya, itu bukan orang-orang mukmin, bukan orang-orang muslim. Mereka kalau ngaku muslim, orang murtad atau orang-orang munafik. Karena orang muslim akan senang bila mendengar orang kafir mati. Hatta seandainya yang membunuhnya pun orang kafir. Apalagi yang membunuhnya kaum muslimin, apalagi dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai pembalasan kisah atas kezaliman orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Jadi kita harus bahagia dengan hal itu dan kita harus mendukungnya. Ketika kita tidak bisa dengan jiwa kita, tidak bisa dengan lisan kita, tidak bisa dengan harta kita, minimal kita apa? Dengan doa kita. Dan itu adalah yang paling lemah sekali apa yang kita bisa berikan. Dan itu sebagai bentuk keimanan kita yang paling lemah. Dan bila tidak ada jiwa tidak ikut serta lisan tidak ikut membela, kemudian harta pun tidak ikut, doa pun tidak, maka kita harus apa? Bertanya apakah ada keimanan dalam diri kita ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dahulu kita kadang bertanya-tanya, kenapa orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan reng-rengannya, mereka pada melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengimani apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengklaim bahwa ajaran mereka lah yang benar dan ajaran yang dibawa Rasulullah adalah sesat. Dan mereka mengklaim bahwa diri mereka lah para pengikut milah Ibrahim. Dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesat. Orang Yahudi mengklaim bahwa mereka lah yang berpegang kepada milah Ibrahim. Orang Nasrani mengklaim bahwa diri mereka lah yang membawa, yang memegang milah Ibrahim. Orang kafir Quraisy mengklaim mereka lah yang melanjutkan milah Ibrahim. Berarti mereka saat itu mengaku diri mereka lah sebagai orang muslim. Sehingga ketika ada datang Rasulullah SAW membawa milah Ibrahim yang sebenarnya, mereka mengingkarinya dan menganggap beliau apa? Sebagai orang sesat, keluar, kafir dari ajaran yang benar menurut mereka. Mungkin dahulu kita kadang tidak habis pikir dengan mereka itu. Tapi ternyata ketika kita sekarang melihat apa yang terjadi dengan lahirnya Daulatul Islam yang membawa tauhid yang murni, akidah sahihah, manhaj yang bersih, dan syariat yang jelas sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, murni, jelas, segar, ternyata yang mengingkari hal tersebut bukan hanya orang kafir asli, tapi orang-orang yang mengaku muslim, orang-orang yang mengaku sebagai ulama dan da'i. Ya, ternyata apa yang terjadi pada zaman dahulu itu terjadi zaman sekarang. Dahulu orang-orang menolak dakwah Rasulullah dengan bangga, akibat bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Tatkala datang Rasul mereka kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka bangga diri dengan ilmu yang mereka miliki, tidak mau menerima. Begitu juga sekarang ketika Daulatul Islam membawa bukti-bukti yang nyata, penegakan hukum Allah yang total, mereka apa? Para ulama yang disebut ulama, padahal mereka itu adalah umala, para antek togut, mereka para duat ala abwabi jahannam, mereka apa? Mengingkarinya. Mereka mengatakan ini bukan Islam. Islam barok darinya. Jadi yang dianut oleh masyarakat, yang orang-orang tersebut yang mengingkari penegakan hukum Islam yang sebenarnya, yang dianut oleh mereka itu adalah Islam muzayyaf, Islam palsu. Sehingga ketika datang Islam yang sebenarnya yang dikabarkan Rasulullah SAW, bada'al Islamu ghoriban wa sayya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dahulu datang dianggap asing, akan kembali nanti dianggap asing, maka bahagia bagi orang-orang yang terasing. Dan sekarang mereka al-ghuraba al-nuzza' min al-qabail. Orang-orang yang datang dari berbagai macam negara membawa ingin apa melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka ghuraba. Mereka menegakkan Islam yang sebenarnya, mereka dianggap apa asing, dan bahkan mereka dikafirkan dengan sebab apa tauhid yang mereka laksanakan. Jadi itulah fakta kenapa dahulu Abu Jahal menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling Islam, paling milah Ibrahim, dan menolak dakwah Rasulullah SAW. Ternyata pada zaman sekarang juga orang-orang yang seperti Abu Jahal dan yang lainnya, mereka merasa dirinya paling Islam. Para penganut paham demokrasi dari kalangan yang mengaku Muslim merasa diri mereka lah yang paling Islam. Daulah Islam adalah Khawarij, bahkan mereka mengkafirkannya, bahkan mengatakan itu bukan ajaran Islam, Islam baru darinya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada zaman sekarang, sehingga kewajiban atas diri kita adalah berpegang teguh kepada manhaj akidah yang dianut oleh Daulatul Islam, khilafah ala minhaji nubuwah yang dijanjikan Rasulullah SAW, dan insya Allah tidak akan lama lagi apa yang dikabarkan Rasulullah SAW tentang Al-Mahdi, tentang Isa ibnu Maryam, itu tidak akan apa, tidak akan lama lagi, karena apa yang dikabarkan Rasulullah berapa khilafah ala minhaji nubuwah sudah ada, maka proses-proses berikutnya akan muncul di kemudian hari. Bila orang menganggapnya jauh, tapi kita menganggapnya sudah dekat, sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak apa, tidak berada di barisan Daulatul Islam ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal murtaddin, wa dammir a'da'ad dini ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin as-sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin as-sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim. Allahumma ansur ad-dawlata al-islamiyyata ala man nawaha wa ala man adaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bi amrika wa rusiya wa turkiya wa iran wa faransa wa man halafaha fi harbi dawlatil islam ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma fukka qayda ikhwanina wa akhawatina al-ma'surin ya rabbal alamin. Allahumma fukka qayda ikhwanina wa akhawatina al-ma'surin ya rabbal alamin. Allahumma anqidh ibadaka al-mudhhadin fi kulli makan. Allahumma anqidhhum ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum fa innahum ibaduka al-mustada'fun ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.